Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita berkumpul kembali di musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Muktafafat min kalam Syekh Afiyatullah Alibi rahimahullah. Kita masuk halaman 4, ini sebenarnya pendek ya. Tautiatun, tautiah itu sama artinya pendahuluan ya. Wato'a yato'u artinya menginjak. Tautiah ya, melapangkan pijakan jalan. Ini maksudnya adalah sebuah pengantar. Ini pengantar pendek, hanya beberapa baris, tapi ini sangat penting ya. Karena pentingnya dalam kumpulan Liqa' Maftuh Syekh Afiyatullah Alibi ini disebutkan dua kali ya, di mukadimah dan di penutup disebutkan seperti itu karena pentingnya masalah ini ya. Qabla an nadhkura ra'ya syaikhi fi mas'alati ansari tawaghiti, sebelum kita menyebutkan pendapat Syekh Afiyatullah Alibi rahimahullah dalam masalah para pembela taghut, para pendukung taghut, fa'an nuqaddima bimuqaddimatin, maka sebaiknya kami memberikan pendahuluan, menyebutkan sebuah mukaddimah. Nabbaha alaiha asyaihu rahimahullah, yang telah diingatkan oleh Syekh Afiyatullah rahimahullah fi muqaddimati liqa'ihil madkur, di awal di muqaddimah dari liqa' beliau yang telah disebutkan, yaitu di kitab ini ya, di awal, di halaman awal, di halaman muqaddimah halaman 6, di halaman 6 ya, dan diulang di penutup pada halaman 369 ya, dua kali disebutkan oleh Syekh Afiyatullah Alibi rahimahullah. Ma ahwaduna ila qira'atiha, alangkah membutuhkannya, alangkah besarnya kebutuhan kita untuk membacanya, membaca mukadimah tersebut, wa fahmiha, dan memahaminya, wa hifdhiha, menghafalnya, menjaganya, wal amali bimuktadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, kandungan maknanya, khosatan hadhil ayyamil lati kasurat fiha al khilafat wal ara'u, khususnya pada hari-hari ini di mana banyak terjadi khilafat, perselisihan-perselisihan dan perbedaan-perbedaan pendapat. Wala'an lana nazkuruha fi muqaddimati kulli mas'alatin, dan kemungkinannya kami akan menyebutkan muqaddimah beliau tersebut dalam muqaddimah setiap masalah. Maksudnya dalam setiap seri yang akan ditulis oleh Abu Turab Al-Janubi ini. Lishid datil ihtimami biha, karena pentingnya memperhatikan ya, mukadimah tersebut ya. Qala syaikhu rahimahullah ta'ala ya. Syekh rahimahullah mengatakan di awal kitab ini di halaman 6, sama ya. Tapi saya sebelum itu saya bacakan di bagian penutupnya itu, sebelum kalimat yang dikutip di sini ya. Saya Atiatullah Alibi mengatakan wa'alamu waffaqani Allah wa iyyakum likulli khairin. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah memberi saya dan kalian taufik kepada setiap kebaikan. Anni taraddadtu katsiran fi qabuli hadzal liqa'i. Bahasanya saya sempat maju mundur ya, ragu-ragu untuk menerima liqa ini, menerima tanya jawab dari para pengunjung situs Al-Hizbah. Hinama uridu alaiya awalan, ketika pertama kali gagasan itu dilontarkan kepada saya. Summa taraddadtu fil ijabati ala katsirin minal as'ilati. Kemudian saya juga kembali ragu-ragu untuk menjawab banyak pertanyaan dari para pengunjung situs ini. Summa ba'da taqlibil fikri wa ta'amuli, kemudian setelah membolak-balik pikiran dan merenungan, setelah saya berulang kali berpikir dan merenungkan, wa ba'dal istisyarati wal istikharah, juga setelah saya melakukan musyawarah dengan para qodah lainnya, para ulama mujahidin, para umara, dan melakukan sholat istikharah, ra'aitul idama, aku kemudian memilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tarjihan lidail hajatil muhillati li ikhwanina wa syababina min ahbabi jihadi wa ansarihi, karena saya menganggap lebih kuat dorongan keperluan para ikhwan-ikhwan kita, para pemuda kita, para pecinta dan pendukung jihad. Setelah saya pikir-pikir kebutuhan mereka terhadap jawaban pertanyaan tadi sangat kuat, maka akhirnya beliau memberanikan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Barakallahu fihim wa saddadana Allahu wa iyyahum jami'an. Semoga Allah memberkahi mereka semua dan semoga Allah meluruskan kami dan mereka semua. Fi mudarasati hadhihi al-masail, dalam mengkaji, mempelajari masalah-masalah ini, allati qalla ayyadidu, di mana para pendukung jihad, para pemuda jihad tadi sedikit sekali mendapatkan para ulama man yudari suhum iyah, yang mengajarkan, yang terlibat mudarasah ya, tadarus, terlibat kajian bersama dengan mereka dalam masalah-masalah tersebut. Wa anna sukuta min man a'tahu Allahu mahabbata ikhwanihi wa thiqatahu, dan bahasanya sikap diam orang yang oleh Allah dikaruniai rasa cinta dan kepercayaan ikhwan-ikhwannya, mafsadatuhu aktsaru, mafsadahnya itu lebih besar kalau diam tidak jawab. Wa illa, kalau tidak karena alasan itu, fawallahi, maka demi Allah, maka nasyai'un huna ahabba ilayya, di sini tidak ada yang lebih saya sukai min an yaksinal ulama, min an yaksinal ulama ul kibarul mutabakiruna hadihil masailahnya. Kalau tidak karena tadi ya, iwan-iwan terlanjur cinta saya, percaya saya ya, punya harapan pada saya, maka saya tidak akan jawab ya. Karena tidak ada, demi Allah tidak ada yang lebih saya sukai daripada para ulama kibar, para ulama-ulama besar al-mutabahirun ya, yang ilmunya selaut ya, orang-orang yang ilmunya luas, ayak fiyana ya, mereka lah yang akan mencukupi kita, biar mereka yang menjawab persoalan-persoalan ini ya. Bahkan nanti dalam beberapa halaman kita baca, Syah itu ketika ditanya oleh pengunjung situs, kenapa Anda tidak menulis buku-buku dalam masalah jihad ini? Beliau menyatakan, saya ini terlalu dini bagi saya untuk mengarang sebuah buku tentang jihad ya. Saya belum levelnya untuk itu, disebutkan begitu ya. Yang berdiri dari kemula, kemudian beliau mengatakan, wa ini aku luli ikhwani, dan aku katakan kepada ikhwan-ikhwanku, hadza jihdi wa ijtihadi, inilah usahaku dan inilah ijtihadku. Walam alu juhdan fi nufsi lakum, dan saya tidak pernah berhenti untuk bersungguh-sungguh menasihati kalian. Kama kana min haqqin wa shawabin fa min Allahil Karim wahdahu wa bi taufiqihi wa imdadihi. Kalau ada yang benar, kalau ada yang tepat, maka itu semata-mata dari Allah yang Maha Pemurah, berkat taufiknya dan bantuannya semata. Wa ma kana min khata'in wa khilafil haqqi fa huwa min nafsi wa min syaitan. Kalau ada yang keliru dan salah, maka semata-mata dari diriku sendiri dan dari setan. Wa ana bari'un min kulli ma khalafal haqqo fi hayati wa ba'da mamati. Dan saya berlepas diri dari kebatilan, dari perkara yang memiliki kebenaran, baik saat aku masih hidup maupun setelah aku mati. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kemudian disebutkan di sini, wa uhibbu an uzakkira bil qawaid allati asyartu ilaiha fi muqaddimati hadzal liqa'. Dan saya ingin di sini menyebutkan kembali kaidah-kaidah yang telah saya isyaratkan di awal liqa ini. Tadi disebutkan yang di halaman ini ya. Di halaman 4 itu ya. Wasmahuli, izinkanlah bagiku, kepadaku, qabla syuru'i fil ajwibati, sebelum memulai jawaban-jawaban, an uzakira, izinkanlah saya sebelum mulai jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda, izinkan saya untuk mengingatkan ala wajhin mukhtasarin syari'in, secara ringkas dan cepat, biba'dil qawa'idi wal adab, dengan sebagian kaidah dan adab. Izinkan saya menyebutkan sebagian kaidah dan adab yang perlu diperhatikan. Disebutkan di sini ala wajhin mukhtasarin sari', secara ringkas dan cepat. Mungkin masing-masing adab yang disebutkan di sini kalau kita kaji ya, akan sangat panjang lebar. Al-ula, yang pertama kata beliau, adab dan kawaid, adab dan kaidah yang perlu kita perhatikan adalah yang bagi qabdu tam'i anil wusuli ilal yaqini fi kulli mas'alatin. Yang bagi qabdu tam'i anil wusuli ilal yaqini fi kulli mas'alatin. Seyogianya, sewajarnya, seharusnya memutus ambisi, memutus apa? Ketamakan, anil wusuli ilal yakin, untuk bisa menggapai taraf yakin, yakin dalam pengertian syariat yang disebut yakin itu adalah yakini itu ya, adalah sebuah perkara yang didasarkan pada dalil yang sangat kuat dan tidak mungkin punya makna lain. Disebut yakin itu kalau 100% benar, tidak ada 1% salah pun, itu baru disebut yakin. Kalau kurang dari itu, 90% mungkin benar tapi ada kemungkinan salahnya 10%, ini namanya dalam syariat bukan yakin, tapi namanya zon dan rojik. Seyogianya kita memutus ambisi untuk bisa mencapai taraf yakin 100% benar, fikul limas alatin, dalam semua perkara. Tidak mungkin semua perkara itu kita bisa mencapai taraf itu. Ada perkara-perkara yang bisa kita sampai taraf 100% benar. Misalnya apa? Rukun Islam itu 5. Dari Merauke sampai Maroko, semua muslim yakin rukun Islam 5. Rukun iman 6. Surga ada, neraka ada, alam gaib ada, itu namanya yakin karena dalilnya mutawatir. Enggak ada orang satupun yang menyelisihinya. Ini maksud saya, dalam setiap perkara itu adalah akni maka ilal khilafi wal ijtihad, adalah untuk perkara-perkara yang terjadi khilaf, ya, perkara-perkara yang diperselisihkan dan sifatnya ijtihad. Ya. Dalam perkara yang sifatnya khilaf dan ijtihad, ya, kita jangan berambisi untuk bisa mencapai taraf 100% pendapat kita itu benar dalam semua perkara ijtihad itu. Fa'innal kathira min masailiddini, karena sesungguhnya banyak dari masalah-masalah agama Islam ini, bal aktsaruha, bahkan sebagian besarnya, mabniyun ala ghalabati dzanni, dibangun di atas zon yang sifatnya ghalabah, zon yang sifatnya dominan, dalam bahasa fikihnya zon rajih atau zon, yaitu sebuah perkara kemungkinan besar, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Misalnya sholat witir itu wajib apa sunnah muakkadah? Itu namanya masailul khilaf, kan? Wajib atau sunnah muakkadah? Imam Abu Hanifah bilang sholat witir itu wajib. Kalau orang tidak sholat witir dalam satu malam, berarti sama dia meninggalkan seperti meninggalkan sholat lima waktu, berdosa. Dalilnya apa? Nanti dia sebutkan hadis-hadis al-witru akun wajibun. Witir itu hak yang wajib. Nah, ini hukumnya fardu ain. Itu dalil. Nah, dalam masalah khilaf seperti itu, ya nanti ulama lainnya pendapat itu sunnah muakkadah. Nanti mereka juga punya dalil masing-masing. Nah, masing-masing pegang dalil, tapi dengan pegang dalil ini jangan sampai dia berani memastikan pendapat saya 100% benar, orang lain 100% salah. Jangan sampai dalam perkara-perkara khilaf itu, semua perkara khilaf kita sampai pada tingkat keyakinan seperti itu, ya. Kenapa? Karena sebagian besar masalah agama dalam hal yang khilaf ijtihad ini dibangun di atas zon rajih, ya, khilafati zon, ya, pendapat, ya, zon yang sifatnya lebih kuat, yaitu perkara yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Kalau 100% benar itu namanya ilmu atau yakin tadi dalam bahasa usul fikihnya. Nanti di bawahnya adalah sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya, maka namanya zon. Nanti di bawahnya ada perkara yang kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya 50-50. Ini yang disebut dalam usul fikih syak. Nanti di bawahnya ada lagi perkara yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Itu yang dalam usul fikih disebut dengan apa? Waham, ya. Waham. Nanti ada perkara yang 100% salah. Nah, ini harus dipahami, ya. Ala ghalabati dzanni wa alal ijtihad, dan juga dibangun di atas hasil ijtihad. Ijtihad itu kalau menggali dalil, kan? Dalilnya mana, terus kira-kira makna dalil ini apa? Ya, sama ya seperti dalam kasus zaman Rasulullah SAW juga, ya. Perintahnya sama-sama jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalilnya satu, tapi nanti hasilnya dua pendapat. Dan itu sering, ya. Ayatnya sama, tapi jadi lima pendapat. Nanti kalau baca, ya, Fathul Bari, Lailatul Qadar itu malam keberapa Ramadan? Nah, sampai 40 pendapat. Ada yang bilang sudah tidak ada, macam-macam. Wa sabilul ma'rifati bihi al-istidlalu. Sementara cara untuk mengetahuinya adalah dengan istidlal. Istidlal di papan tulis sudah disebut, ya, istidlal itu tolabud dalil. faman yuhawilu fi kulli mas'alatin au aktsarul masaili, maka barang siapa berusaha dalam setiap perkara, perkara khilaf tadi, perkara ijtihad, au aktsarul masaili atau dalam sebagian, au aktsarul masaili atau dalam mayoritas perkara ijtihad dan khilaf tadi, al-wusula ila qadrin wa yaqinin, ya. Dia berusaha untuk mencapai taraf qadri dan yakin 100% benar. Au yatawahhamu atau dia berangan-angan, ya. Salah menduga, annahu yumkinuhu bahasanya dia mampu, ayat taulia untuk menguasai ala ilmi kulli daqaiqi, untuk menguasai sepenuhnya ilmu setiap perkara-perkara yang rumit, daqaiq dari daqiq, daqiqah, setiap perkara yang jelimet, rumit, ya. Ijtihad kan sifatnya namanya perkara ijtihad, perkara yang berat yang dalilnya dikaji oleh para ulama. Wala yakunu indahu majalun li ayyi taraddudin, dan dia tidak memiliki ruang, memiliki tempat untuk keraguan-keraguan apapun, ya. Dalam semua perkara dia mengklaim atau mengaku atau menyangka bisa mencapai taraf yakin, dan tidak ada keraguan sedikit pun atas pendapatnya. Fahuwa muhti'un, maka dia telah keliru. Wasayat Abu Kasiron, dan dia akan sangat-sangat kecapean, akan kepayahan. Wa akhtaru ma fil amri, dan yang lebih berbahaya lagi, annahu yukhsha alaihi fitnatu wadhalalu, dikhawatirkan dia akan terkena fitnah dan kesesatan. Ini yang pertama diingatkan, ya. Kita akan mengkaji, ya, permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilaf dan ijtihad, apalagi sifatnya hal-hal yang waqi'i, ya, penerapan dalil atas realita. Ini jangan kemudian memastikan, ya, pendapat yang kita pegang ini yakin, qat'i, 100% benar, tidak boleh seperti itu. Paling ganter namanya zonur rajih, ya, gulapati zon, dugaan yang kemungkinan besarnya benar, tapi masih ada kemungkinan salahnya. Dan dalam hal ini, dalam kitab-kitab usul fikih disebutkan, para ulama menyebutkan ilmul khalqi, ilmul makhluk, ilmunya makhluk itu secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu daruri, yang kedua ilmu muktasab. Ilmu daruri, ilmu yakin, ilmu qat'i, sama itu daruri, qat'i, yakin itu artinya sama. Yang pertama ilmu daruri, ilmu daruri adalah fa daruri kullu ilmin lazimal makhluqa ala wajhin ala wajhi la yumkinuhu taquhu an nafsihi bi syakkin wala syubhatin. Yang disebut ilmu daruri, ilmu yakin, ilmu qadhi adalah ilmu yang wajib atas setiap hamba, ilmu yang berlaku pasti atas setiap makhluk, ala wajhi la yumkinuhu daf'uhu an nafsihi, dengan cara yang tidak mungkin bisa dia tolak dari dirinya, disyakin. Tidak mungkin dia tolak dengan keraguan-keraguan, wala syubhatin, ataupun dengan syubhat. disebut ilmu darurat itu ilmu yang setiap orang mau tidak mau pasti mengakuinya, tidak mungkin bisa dia menolak dan mengingkarinya dengan alasan ragu-ragu atau syubhat atau apa, tidak mungkin. Maka disebut daruri, darurah, wajib ya, pasti. Daruri artinya pasti, qat'i, yakin. Ilmu yang berlaku atas setiap makhluk dalam kondisi yang tidak mungkin dia tolak dengan keraguan-raguan atau syubhat. Contohnya apa disebutkan? Wa zalika kal ilmil hasili minal awasil khomsi, yaitu ilmu yang diperoleh orang dengan panca inderanya. Misalnya apa? Misalnya papan tulis ini putih, itu pandangan mata kita. Orang tidak bisa mendebat, enggak itu merah, enggak mungkin begitu, itu pasti ya, warnanya putih. Air laut rasanya asin, kenapa? Karena tidak kita cek dengan lidah kita. Itu ilmu panca indera yang kebenarannya tidak mungkin ditolak, diragukan ya, seperti itu. Api itu panas, kenapa? Karena kulit kita ketika menyentuhnya gosong. Itu ilmu daruri. Wal ilmu bima tawatarat bihil akhbaru. Yang kedua contohnya adalah ilmu yang berdasarkan berita yang mutawatir, baik ayat Al-Quran atau hadis mutawatir. Rukun iman, rukun Islam, itu perkara-perkara yang sifatnya daruri. Kenapa? Karena ayatnya jelas, hadis-hadisnya mutawatir, surga ada, neraka ada, alam akhirat ada, alam gaib ada, dan seterusnya. Tidak mungkin bisa ditolak, saya tidak percaya adanya setan. Nah itu yang seperti itu, keraguan-keraguan yang mardut, yang tertolak. Contoh lainnya apa? Wa ma yahsulu bi finnafsi minal ilmi bihali nafsihi. Ilmu tentang kondisi diri kita sendiri. Saya sedang sakit, saya sedang sehat, saya sedang sedih, saya sedang gembira. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Kita bisa merasakan, bisa menyadari kapan saya sakit, kapan saya sehat, kapan saya lagi pusing mikir kondisi di rumah, kapan saya sedang gembira. Itu kita tidak bisa mengingkarinya. Wa ma ya'lamuhu min ghairihi min an-nashat wal farah wal ghammi wat tarah, dan seterusnya. Satu ilmu tentang kondisi orang di sekitar kita, yang itu bisa kita lihat dengan panca indera kita. Orangnya kenapa nangis? Mesti sedang ada masalah. Kenapa nih orang dari pagi sampai sore ketemu banyak orang tidak pernah senyum? Nah, mesti ada masalah. Ini hal-hal yang daruri. Kemudian yang kedua selain ilmu daruri adalah ilmu yang muktasab. Muktasab disebut ilmu muktasab adalah kullu ilmin yaqa'u ala nazarin wa istidlal, yaitu setiap ilmu yang terjadi melalui proses nazar, proses kajian, wa istidlal, dan mencari dalil. Ini ilmu yang dalam masalah agama sedang kita bahas ini ya, masalah-masalah ijtihad, masalah fikih, muamalah, masalah-masalah akidah yang rumit-rumit ya. Kal ilmi bihudusil alam, contohnya apa? Ilmu tentang alam ini hudus ya, alam ini sesuatu yang diadakan, berarti ada penciptanya, dia ini sifatnya tidak kekal. Wa isbatus sani, ilmu tentang adanya sang pencipta. Dari mana orang tahu? Mengkaji ya, baik memperhatikan tanda-tanda di alam maupun dengan baca ayat atau hadis. Wasidqir rusul, ilmu tentang kebenaran para rasul. Dari mana taunya? Bukan dengan panca indera, tapi dengan nazar wa istidlal ya, mengkaji dan mencari dalil. Wa wujubi sholat, wa'adadiha, misalnya ilmu tentang wajibnya sholat, berapa rakaat, jumlahnya, tata caranya, dan sebagainya, dan banyakkan masalah agama lainnya, itu muktasab sifatnya, cara mendapatkannya dengan nazar dan istidlal. Kemudian disebutkan di sini, wa nazaru, yang disebut nazar adalah huwal fikru fi halil manduri fihi. Yang disebut nazar, yang disebut kajian itu adalah memikirkan keadaan sesuatu yang dilihat, yang dikaji, memikirkan. Jadi nazar itu bukan hanya melihat saja, tapi ya, sifatnya adalah kajian, ya, pemikiran. Dan nazar ini wa huwa tariqun ila ma'rifatil ahkam idza wujida bi syurutihi. Nazar itu bisa menjadi alat untuk mengetahui hukum sebuah perkara jika ada terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, artinya dalam masalah agama ini tidak setiap orang kemudian dianggap melakukan kajian. Orang yang disebut melakukan kajian itu ketika idza wujida syurutuhu, ketika dia memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya minimal ada tiga. Yang pertama ayyakuna nadhiru kamilal alah. Yang pertama hendaknya orang yang melakukan kajian tadi memiliki alat yang sempurna. Alama nadhkuruhu fi babil mufti, ya, yang akan kami sebutkan dalam bab tentang mufti, ya. Orang yang melakukan kajian ini harus orang yang memiliki alat yang sempurna. Bukan teleskop, bukan. Juga bukan mikroskop, ya, karena ini masalah agama, masalah dalil, maka yang diperlukan adalah alat-alat yang memungkinkan dia untuk berijtihad. Dengan kata lain, dia yang melakukan nazar ini adalah seorang yang memiliki kapasitas untuk menjadi mufti, qadhi, dan mujtahid. Bukan sembarang orang. Dia harus menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Dia harus mengetahui as-sunnah dan ilmu-ilmunya. Dia harus mengetahui mana ijma', mana khilaf, mana usul fikih. Dia harus mengetahui bahasa Arab, dia harus mengetahui waqi' dan banyak syarat-syarat lainnya untuk menjadi mufti, qadhi, dan mujtahid. Ada adik-adik kita yang kuliah di Sudan, Mulazamah sama Syekh Abdurrahman bin Abdullah, adik dari Syekh Sadiq bin Abdullah, ulama mujahidin dan ulama hadis dari Sudan, murid dari Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan Habibullah. Kata adik kelas ini, Syekh Abdurrahman bin Abdullah ini, adik dari Syekh Sadiq ini, dia kalau memberikan pengajian, pengajian ilmu hadis itu secara kitab Muwatta itu. Secara kitab Muwatta itu beliau hafal Muwatta-nya satu kitab penuh, ya, 1,000 berapa ratus hadis itu. Kemudian ketika dia memberikan kajian itu, dia baca lengkap sanadnya, hadatsana begini, masing-masing perawi dia hafal sejarah hidupnya. Dalam tahdzib-tahdzib begini, semua dia tahu, ya, tanpa lihat buku, di luar kepala. Satu hadis, perawinya 5 orang. Satu persatu disebutkan lihat hidupnya, muridnya ini, gurunya ini, beliau pendidikannya begini, derajatnya menurut ulama ini begini. Sampai taraf seperti itu. Itu yang disebut menguasai hadis, sampai seperti itu. Masya Allah. Jadi kadangnya ada satu hadis mungkin beberapa pertemuan, ya, karena diceritakan oleh kawan-kawan yang besok kesini, ada ulama hadis, ya, dari Sudan juga pernah berkunjung ke Jakarta, ya, memberikan pengajian hadis itu sehari pada subuh, nanti berhenti untuk duha, habis duha lanjut sampai duhur, habis duhur lanjut sampai asar, habis asar lanjut sampai maghrib, habis maghrib lanjut sampai isya, habis isya lanjut lagi sampai malam, ya. 2-3 hari begitu, sampai apa pesertanya bubar satu-satu. Pada pesertanya ustadz-ustadz kita, saking apa beratnya kajian yang diberikan. Ini mufti-mufti ya, ulama-ulama mujtahid ya seperti itu. Amir al-Alaj apa dia punya apa? Menguasai betul-betul ya, ilmu-ilmu untuk ijtihad ya. Maka tidak heran ya kalau para ulama itu justru biasanya yang makin tinggi ilmunya, karena orangnya makin hati-hati. Imam Ahmad apa satu juta hadis itu kalau ditanya tidak setiap masalah beliau jawab. Imam Malik dan lainnya juga begitu. Wacana yang kedua, syaratnya apa? Nazar itu ayyakuna nazaruhu fi dalilin la fi syubhatin. Yang kedua, syaratnya adalah yang dikaji itu dalil, bukan syubhat. Syubhat itu maksudnya syubhatu dalil. Syubhatu dalil itu apa? Ada dalil, ada ayat atau hadis dianggap dalil atas sebuah masalah, padahal sebenarnya bukan. Kita kasih contoh ini, contoh kecil. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau mengambil kebijakan apa? Pembatasan mahar. Tidak boleh mahar itu melebihi 400 dirham. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberi mahar untuk semua istrinya itu paling banter 400 dirham. Ini dalil syar'i. Dalam hadis lain disebutkan wanita yang paling berkah itu yang paling kecil mu'nahnya, paling kecil biayanya. Ini juga dalil. Tapi ketika dua hadis ini, beberapa hadis ini jadikan dalil untuk membuat kebijakan pembatasan mahar, maka itu namanya bukan lagi dalil tapi syubhatu dalil. Dalil tapi bukan untuk masalah ini. Kenapa? Karena dalil untuk masalah ini ada ayat lain. Wa in aradtum mustabdala zawjin makana zawjin wa ataita hunna kimtaran. Jika kalian ingin mencerai istri kalian, menikah dengan wanita lain, sementara kalian sudah memberikan istri kalian itu kimtaran. Kimtaran itu dalam bahasa Arab ada ulama hasil menyatakan 12.000 dinar ya kalau nggak salah, puluhan kilogram emas itu. Akhirnya apa? Ditarik kembali kan, dibatalkan apa? Keputusan dari Umar itu. Padahal ini beliau mengambil begitu ya, menurut apa yang beliau lihat ini dalil dari hadis-hadis juga untuk melihat maslahat kaum muslimin, tapi ternyata tidak pas. Ini namanya yang disebut syubhatu dalil ya. Ada dalil dianggap, ada ayat atau hadis dianggap dalil untuk sebuah masalah, padahal sebenarnya bukan. Nah ini tentu juga bukan persoalan yang mudah. Kemudian yang ketiga, wasal itu yang ketiga, syarat dari nazar itu adalah ayat taufiyad dalila wa yurattibahu ala haqqihi. Hendaklah dia memberikan haknya dalil dan menertibkannya menurut haknya. Fayuqaddimu ma yajibu taqdimuhu wa yu'akhiru ma yajibu ta'khiruhu. Mana dalil yang harus didahulukan, mana dalil yang harus dibelakangkan. Karena tingkatan dalil itu macam-macam. Ada dalil misalnya satu dalil hadis mutawatir, satunya lagi hadis ahad misalnya. Hadis ahad pun nanti tingkatannya macam-macam, ada masyhur, ada aziz, ada gharib ya kan. Nanti pun banyak pertimbangan para ulama dalam mengedepankan sebuah hadis atau hadis lainnya. Misalnya kenapa Imam Muslim memegang hadis ini, Sementara menurut ulama lain mungkin hadis yang lebih kuat itu hadisnya Bukhari misalnya. Pasti ada pertimbangannya disebutkan oleh para ulama di Muqaddimah Syarafiyah Muslim itu. Ada pertimbangan yang sangat panjang kenapa sebuah hadis didahulukan sementara hadis lainnya dibelakangkan. Nah, ini pekerjaan para ulama ya. Mana yang am, mana yang khot, mana yang mujmal, mana yang mubayan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dan lain sebagainya, ini harus diberikan haknya. Inilah, kalau tiga hal ini dipenuhi, maka kata beliau, huwa tariqun ila ma'rifatil ahkam, menjadi jalan untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, meninggal tahun 476 Hijriah ya. 13 abad ya. Apa 9 abad yang lalu. Ini yang pertama. Perlu diingatkan di sini, ini kita mengkaji masalah yang sifatnya ijtihad khilaf. Di mana caranya adalah istidlal, nazar, dan itu memerlukan perangkat-perangkat khusus untuk mengkajinya. Sampai-sampai Fathiyatullah Alibi sendiri menyatakan saya sendiri belum waktunya untuk menulis buku ya. Terlalu dini bagi saya untuk menulis buku ya. Dengan begitu, dan beliau lebih senang kalau para ulama senior yang menjawab soal-soal yang diajukan di sini. Asaniyah yang kedua, wahiyah mukammilatun lil'ula. Catatan kedua ini melengkapi catatan yang pertama di atas, yaitu wahiyah wujubut tafriqi bainal masaili, yaitu wajibnya membeda-bedakan, memilah-milah di antara persoalan-persoalan. Wa inzalikulli mas'alatin manzilataha, dan menempatkan setiap masalah pada tempatnya masing-masing, bil qisti, dengan adil, secara adil. Wa i'ta'iha darajatiha, dan memberikan kedudukannya, memberikan perkara tersebut, masing-masing perkara kedudukannya. Min haitsu quwwatil hukmi, dari aspek apa, kuat lemahnya hukumnya. Oh ini qati, oh ini zanni misalnya. Wa tsubutihi, juga dari sisi tsubut ya, ketegasan. Ini qati atau tsubut ya, pasti benar-benar berasal dari Allah dan Rasulnya, yaitu ayat Al-Quran atau hadis mutawatir. Atau zanni tsubut, atau kebenarannya dari Allah dan Rasulnya, itu ini benar-benar sabda Rasul atau bukan, itu sifatnya dhanni. Ada kemungkinan, kemungkinan besarnya dari Rasul, tapi ada kemungkinan juga bukan dari beliau, yaitu hadis-hadis ahad misalnya. Wa wuduhihi, termasuk juga dari sisi jelas dan tidaknya sebuah perkara. Ada yang wadihud dilalah, ada yang dalil itu sisi penunjukan maknanya sangat jelas ya. Barang siapa apa melanggar larangan ihram misalnya, maka puasa 10 hari. Itu lafal yang sangat wuduh. Sisi penunjukannya jelas, berarti tidak bisa ditawar. Gimana kalau 9 hari? Tidak mungkin ya. 10 hari. Barang siapa suaminya meninggal, maka dia idahnya 4 bulan 10 hari misalnya. Itu lafal yang wuduh, sangat-sangat jelas. Tapi ada juga dari itu yang sifatnya wairu wuduh itilalah ya, sisi penunjukannya masih samar, tidak jelas, memiliki banyak kemungkinan makna. Misalnya ya, kadang satu lafal, satu kata ya kan, walaili iza as ya kan. As dalam bahasa Arab itu satu kata tapi punya dua makna yang bertolak belakang. Bisa artinya terbit, bisa artinya terbenam. Nah, ini yang seperti ini yang memungkinkan orang harus bedakan antara kekuatan dalil dan sebagainya. Wa fi kulli ma yubna ala dzalika, dan segala perkara, segala kesimpulan yang dibangun di atasnya, di atas dalil tadi, ya, karena dalilnya juga kekuatannya beragam begitu, maka kesimpulan nanti juga kekuatannya beragam. Ada kesimpulan itu yang mesti 100% benar, ya, dalilnya mutawatir misalnya. Ada yang sifatnya tadi zon, mungkin hadisnya ahad dan sebagainya, harus dibedakan. Asal satu yang ketiga, luzumu tafaqquhi, wajibnya mempelajari, wajibnya tafaqquh fi babi fikhil khilafi wa adabihi, wajibnya mengkaji tentang fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat dan adab-adab berbeda pendapat. Ini masing-masing kajiannya panjang, ya. Ar-rabi'atu yang keempat, al-istighalu bima yambani alaihil amalu. Yang keempat, hendaknya menyibukkan diri dengan perkara, dengan kajian yang di atasnya dibangun amal. Kajian ilmu, istilah yang menghasilkan amal, ya. Bukan istilah yang nanti tidak ada hasil amalannya. Watar kumasiwahu, dan meninggalkan hal-hal yang tidak membuahkan amal perbuatan. Istilah gimana kalau kita nanti jihad mendapatkan menawan seorang wanita, sementara wanitanya yang ditawan satu musyrikah, kemudian menjadinya 10, gimana baginya? Yang begitu tidak perlu dihaji. Kenapa? Tidak akan terjadi untuk berapa tahun ke depan. Itu istilah yang tidak membuahkan amal, tidak perlu dikaji yang begitu-begitu. Cukupkan yang ada buah amalnya saja yang jelas-jelas. Al-Khamis satu yang kelima, ma'rifatu fikhil awlawiyati wa qaddimil ahamma, mengkaji, mengetahui fikih awlawiyat, skala prioritas. Wakat dimil ahamma, dan dahulukanlah perkara yang paling penting. Kemudian yang terakhir, asadi satu yang keenam, ahamiyatu ma'rifatit tajarubi walaibari wattarikhi, pentingnya mengetahui pengalaman walisar dan pelajaran-pelajaran dari pengalaman dari wattarikh, dan mengetahui sejarah. Wafikhul istifadati minha, dan wafikhul istifadati minha, dan fikih mengambil manfaat darinya. Wa ma'rifati hududi dzalika wa adabihi, serta memahami, mengetahui batasan-batasan dan adab-adabnya. Penting bagi kita, bagi mujahidin, untuk mengetahui sejarah, mengetahui pengalaman mujahidin-mujahidin sebelum kita, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini 6 hal yang beliau ingatkan agar menjadi perhatian kita sebelum mengkaji masalah-masalah ijtihad wan nabat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.